sebagai dalil dia ya, punya sedikit sisi untuk diterima. Mereka mengatakan subhat mereka ya. Imam kami kan tahu semua dalil, dia tahu dalilmu itu. Ya memang saya tidak bisa memberikan bantahan untuk dalilmu. Kalau dilihat dalilmu, dilihat dari dalilmu, maka pendapat imam saya keliru. Namun imam saya itu kan mengasuhi semua dalil. Beliau tinggalkan dalilmu dan tidak mengambil dalilmu. Nah, itu karena dia punya dalil juga yang kamu tidak tahu. Nah, ini dalil orang taat ya. Ya maka tidak kita kafirkan. Demikian Rasulullah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.